Sejak kau jumpa dia, hariku tak lagi sama. Sejak ada dirinya, waktumu hanya untuknya. Ku sadari kau berbalik dari cinta ini. Aku lelah, aku cerah, aku rasa cinta tak berguna. Ingin pergi, tapi tak bisa. Hatiku masih milikmu. Ku sadari kau berpaling dari cinta ini. Aku lelah, aku cerah, aku rasa cinta tak berguna. Tak bisa, hatiku masih.